ulul ilmi, dan para penuntut ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu, annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, persaksian atas tauhidullah. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu qa'iman bil qist, yang menegakkan keadilan. Di sini Allah sebutkan, Allah samakan kedudukan apa? Kedudukan Allah tabaraka wa ta'ala, para malaikat dan juga apa? Para penuntut ilmu, ya, sama. Di atas apa? Persaksian, menyaksikan apa? Tauhidullah, rububiyatullah jalla jalalu. Thumma qala al-muallif. Naam, kita lanjut beberapa ini. Naam, wa kafahu dzalika syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nablan. Maka dengan ini, ayat ini mencukupi mereka, ya, para muslimin kaum mukminin yang memiliki ilmu, mengetahui bahwasanya ayat ini menunjukkan kemuliaan, syarafan wa fadlan, keutamaan, wa jalalatan wa nablan, sama kemuliaan dari seorang yang memiliki ilmu agama. Allah Ta'ala berkata juga, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Jawabannya apa, Adib? Apakah sama? Hah? Tidak sama, ya. Allah Ta'ala berkata, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahla dzikri ay al ulama, para ulama. Nah, bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Ini menunjukkan keutamaan al ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Allah berkata, "Wa ma yaqiluha illa al-alimun." Wa ma yaqiluha illa al-alimun. Yaqiluha, dhamir ha di sini pada ayat yang sebelumnya kembali yarji' ila, na'am, kembali kepada pembahasan apa? Permisalan. Tidaklah orang-orang yang bisa berpikir, merenungi permisalan yang Allah buat, ya, permisalan yang Allah buat, sekian banyak permisalan di dalam Al-Quran, baik tentang alam, baik tentang yang lainnya, kecuali siapa? Al-alimun, hanya orang-orang yang berilmu saja yang bisa memahami dan merenungi permisalan yang Allah berikan di dalam Al-Quran dan hadis. Wa qala ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilma. Bahkan itu merupakan apa? Ayat-ayat yang jelas, ayatun bayyinat, yang diletakkan di dalam dada-dada orang-orang yang diberikan ilmu, ya. Kemudian Allah berkata, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Hanya orang-orang yang takut kepada Allah itu siapa? Para ulama, bukan yang lainnya. Dan juga pada ayat yang lain, ulaika hum khairul bariyah, hingga ucapan dzalika liman khasyiya rabbah. Di sini kata muallif rahimahullah, Allah atau dalam hadis disebutkan apa? Innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Kemudian di dalam sebuah ayat surat Al-Bayyinah disebutkan ulaika hum khairul bariyah, yang menunjukkan bahwasanya para ulama, orang-orang yang takut kepada Allah, itu adalah khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk, ya, sebaik-baiknya makhluk. Nah, khairu al-bariyah. Begitu pula dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan faqihkan dia ke dalam urusan agama. Siapa yang tidak mau agar Allah berikan kebaikan pada dirinya? Nah, siapa yang enggak mau? Usama? Mau? Mau ya? Mau ya? Nah, di akhir dars kita, ana ingin mengingatkan sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, sebagai bentuk tanbih kepada kita semua, terkhusus para thalabah, terkait dengan hukum tentang perkara-perkara sesuatu yang melalaikan. Perkara yang melalaikan di antaranya adalah permainan kartu dalam bahasa Arab artinya la'bul waraq, main kartu. Al-waraq itu bukan kertas ya, main kartu remi, domino dan semacamnya, la'bul waraq dalam bahasa Arabnya. Nah, para ulama sebagiannya mereka mengharamkan ini, bermain kartu remi atau domino atau yang semacamnya. sebagaimana pendapat Syekh Al-Faqih, Faqihul Asr, Faqih pada zaman ini, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau di dalam naam tanya jawab, kata beliau Syekh Al-Utsaimin, la'bul warati mulhin kathiran, ya, bermain kartu remi atau yang semisalnya sangat melalaikan, mulhin kathiran, sangat sangat melalaikan. Walihada tajidu al-la'ibina biha yamdi 'alayha al-waqta at-tawila. Oleh karena itu antum ketika melihat orang-orang bermain kartu remi, domino dan semisalnya, antum akan lihat mereka itu menghabiskan waktu yang sangat lama, sangat banyak waktu habis. Misalkan mainnya malam, selesainya tengah malam. Mainnya tengah malam, selesainya subuh. Karena saking bahayanya dan kecanduannya dengan apa? Permainan ini. Bahkan bisa jadi ini lebih berbahaya daripada narkoba. Kalau narkoba orang sudah jelas, orang awam yang enggak sholat tahu narkoba haram, narkoba enggak boleh, mudarat. Tapi kalau permainan kartu ini, sebagian kaum muslimin mengira ini halal, ini boleh. Maka ini bisa jadi lebih berbahaya dibandingkan, lebih kecanduan, lebih membuat candu dibanding apa? Dibanding yang tadi kita sebutkan. Nah, begitu pula Syekh melanjutkan, Syekh Utsaimin, beliau mengatakan, menukil dari Syekh beliau Abdurrahman bin Sa'ad rahimahullah, yang dimaksud di sini wallahu alam maksudnya adalah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di wallahu alam, guru beliau yang ma'ruf, qala fa innahu kana yara la'ba na'am al-waraq, beliau memandang, berpendapat bermain kartu remi, domino dan semisalnya itu apa? Muharraman. Apa? Haram. Hukumnya apa? Haram. Sawa'un kana bi'iwadin au bi'ghairi iwad. Baik itu dengan iwad, judi, maksudnya timbal balik, ada uang, ada harta yang dijadikan pertaruhan di situ, ataupun bukan judi. Jadi cuma iseng aja, enggak ada pakai uang, iseng aja cuma main biasa. Kata beliau siapa? Haram. Muharram. Kata Syekh As-Sa'di dan juga muridnya Syekh Utsaimin. Begitu pula Syekh bin Bas, mufti Mamlakah Al-Arabiyah, kata beliau ketika ditanya tentang hukum bermain remi, bermain kartu, huwa min alatil malahi, termasuk alat-alat permainan yang melalaikan. Al-waraqul ladhi fihi suwarun, yaitu kartu yang terdapat gambar. Kartu remi itu ada gambarnya, ada gambar, baik itu gambar makhluk hidup ataupun yang tidak. Nah, apalagi lebih-lebih lagi kartu remi yang ada gambar makhluk bernyawanya. Maka ini sudah terjatuh dalam dua keharaman. Yang pertama haram dari sisi permainannya, yang kedua dari sisi makhluk bernyawa. Kata beliau melanjutkan, hadza min alatil al-malahi, termasuk permainan yang melalaikan. Termasuk permainan yang melalaikan. Wa in lam yakun fihi malud fa innahu munkar, walaupun enggak pakai judi, enggak pakai uang, tetap munkar. Bahkan ini kata Syekh bin Bas, qad yajurru, terkadang atau sering menyeret kepada masabatin. Nah, ini salah satu dalil hujah kenapa dilarang, wa musyatamatin. Karena bermain kartu remi, domino dan semisalnya bisa menyeret kepada saling mencela, saling mencaci. Ya, bermain ada yang kalah dicaci, kalah dimaki, diejek minimalnya. Ini menyeret kepada seperti ini. Bainal la'ibin, di antara para pemain. Ya. Wa qad yajurruhum ila tarki shalah. Terkadang apa? Saking lalainya menyeret kepada meninggalkan salat bermain ini. Au ta'khiriha an waqtiha, atau minimalnya salat harusnya salat zuhur jam berapa? Adib? Jam setengah satu, ya. Jadinya jam salat jam setengah tiga. Ditunda berapa? Dua jam. Nah, sudah mepet asar baru salat. Karena apa? Sibuk main kartu remi. Kata Syekh rahimahullah, fa mudarruhu ma'rufah, maka mudaratnya itu jelas ma'ruf, wa kafirah, dan banyak. Madaruhu ma'rufa wa kafirah, fahuwa min alatil lahwi, nas'alullaha as-salamah. Beliau tutup dengan apa? Nas'alullaha as-salamah, semoga Allah berikan keselamatan bagi kita semua. Kemudian sang penanya bertanya kembali, apakah termasuk yang haram? Kata beliau, na'am, min alati allahwi al-muharramah. Na'am, termasuk perkara permainan yang haram. Permainan yang haram. Barakallahu fikum. Dan ini juga, jika ada yang bertanya, lah bagaimana dengan main monopoli? Ular tangga yang ada dadunya. Bagaimana Ustaz hukumnya? Dalam hadis Sulaiman bin Buraidah dari abinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la'iba bin nardashir, barang siapa yang bermain dadu, an-nardu, ar-nardashir merupakan apa? Main dadu. Tahu dadu, Ibrahim? Tahu dadu ya? Bukan duda, ya, beda. Duda kebalikannya, ini dadu. Ya Ibrahim ya. Nah, barang siapa yang bermain an-nardashir, an-nardu, bermain dadu, faka'annama sabagha yadahu, seakan-akan dia menyelupkan tangannya fi lahmi khinzir, ke dalam daging khinzir. Apa khinzir? Ridho? Hah? Ayam? Apa? Babi, ya. Wadamihi, dan darahnya. Orang yang bermain, ini kata Nabi ya, bukan kata Ana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bermain dadu, an-nardashir, seakan-akan dia mencelup tangannya ke dalam apa? Ke dalam daging atau darah babi, al-khinzir. Kata Imam Nawawi, ini hadis riwayat Muslim. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ini menunjukkan keharaman dari bermain dadu, an-nardashir. Karena Allah menyamakan, atau Rasul menyamakan antara bermain dadu dengan apa? Daging babi dan juga darah babi. Hukumnya apa? Hah? Boleh? Apa? Haram, ya. Daging babi haram, maka bermain dadu juga apa? Haram. Haramnya haram biasa atau haram bagaimana, Faruk? Hah? Daging babi itu haram biasa atau haram bagaimana? Haram, ya. Termasuk dosa yang besar memakan daging apa? Khinzir, hewan yang kotor. Maka hukumnya hampir sama atau sama dengan apa? Ini dimisalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam hadis yang lain dari Abu Musa Al-Asy'ari, Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam Irwa'ul Ghalil. Sunan Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la'iba bin nardi," barang siapa yang bermain dadu, "faqad 'asa Allah wa rasulah." Barang siapa yang main dadu, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan sebagian ulama mengkiaskan bermain kartu remi, domino dan semisalnya dengan apa? Bermain dadu ini. Kenapa sama? Mirip. Karena sama-sama apa? Dia random, acak. Ya. Bermain kartu itu apa? Diacak ya. Main dadu juga apa? Acak. Ya, untung-untungan. Ya. Bahasa orang awam oke-okean. Kurang lebih hampir sama. Sebagian ulama menyamakan, mengkiaskan dengan hukum dadu. Maka hati-hati. Barakallahu fikum. Jadi hati-hati kita bermain seperti ini, melalaikan dari seorang thalibul ilmi yang seharusnya belajar, ta'awun, saling menasehati, berikan faedah, habis waktunya untuk bermain dadu, kartu dan semisalnya. Atau yang kartu yang semisal ini walaupun tidak sama ya, ini hati-hati. Seperti apa? Main Uno ya, domino, Uno, apalagi dan yang lain-lainnya, itu hati-hati, khawatir masuk ke dalam hadis ini ya. Walaupun tidak sama antara remi dan juga kartu yang tadi yang disebutkan, tapi khawatir masuk ke dalam kartu remi yang diharamkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan sampai sini? Naam. Dipahami insyaallah ya. Sultan paham ya insyaallah. Naam. Jazakumullah khairan. Enggak ada. Ikrimah? Ikrimah? Ikrimah paham? Antum lihat apa ke sana? Hah? Lihat siapa di sana? Hah? Naam. Lain kali kalau datang di majelis enggak ada kitab, minimal bawa apa Ikrimah? Buku tulis ya. Semuanya bukan cuma Ikrimah, ini contoh aja. Ya. Membawa buku tulis ya. Mungkin Ikrimah lupa, biasanya dia bawa, cuma dia sering ya kadang lupa lah, namanya manusia ya. Lupa. Jadi kalau datang ke majelis minimalnya bawa buku tulis sama pulpen atau pensil. Nah, agar mencatat ya. Gitu ya. Jazakumullah khairan, afan jika ada kesalahan atau kekurangan. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu.